Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida thumma amma ba'd. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai pula apa yang kita amalkan di pagi hari ini. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Ali rahimahullahu ta'ala, pembahasan apa yang wajib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang 103, ambillah dari harta mereka, yaitu harta kaum muslimin, dari siapa yang berhak untuk diambil, dikeluarkan hartanya sebagai sedekah, sebagai harta zakat. Tujuannya untuk mensucikan harta dan diri mereka dan membersihkan harta dan diri mereka. Dari ayat, sama-sama kita pahami bahwa ada perintah untuk mengambil harta zakat. Mengambil harta zakat. Sehingga zakat di sini merupakan sedekah yang wajib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian zakat itu sendiri, sebagaimana yang kita fahami, adalah rukun dari rukun Islam. Adalah rukun dari rukun Islam. Setelah penegakan solat, baru dituntut seorang untuk mengeluarkan zakat. Demikian, karena dia adalah dari rukun Islam, maka tentunya tidak akan berdiri keislaman seseorang terkecuali ketika dia telah memiliki dari harta yang mesti dizakatkan, terkecuali dia mengeluarkan zakatnya sebagai pemenuhan rukun dari rukun Islam tersebut. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan satu perkara, memerintahkan satu perkara, melarang satu perkara, memperingatkan mereka dari satu perkara, kecuali padanya ada maksud tujuan yang agung, kecuali padanya ada maslahat yang kembali kepada hamba-hambanya itu sendiri. Seperti zakat, maka telah kita dengarkan dari ayat tadi disebutkan bahwa harta zakat untuk mensucikan diri mereka dan harta mereka. Membersihkan diri mereka dan harta mereka. Karena itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah mengambil apa yang telah diambil oleh keluarga beliau dari harta zakat. Dari harta zakat. Kemudian beliau mengatakan, inna hadhihi sadaqat innama hiya awsakhun nas innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Akhrajahu Muslim. Bahwa sesungguhnya sedekah atau harta zakat ini itu dari apa yang dikatakan kotoran harta manusia. Kotoran harta manusia. Karena itu nama zakat pensucian. Harta itu disucikan dengan zakat. Harta itu disucikan dengan zakat. Karena dari harta tersebut, maka kata beliau, innaha la tahillu li Muhammadin. Harta ini tidak boleh bagi keluarga, bagi Muhammad. Tidak boleh bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak boleh wala li ali Muhammadin. Dan tidak boleh harta zakat ini untuk keluarganya Nabi Muhammad. Dari keterangan tadi bahwa apa yang datang dari harta zakat, kalaupun itu adalah harta yang halal tentunya, tetapi gambarannya dikeluarkannya harta zakat itu untuk mensucikan harta yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga kalau dikatakan mensucikan harta yang dikeluarkan ini harta yang ausakh, harta yang na'am merupakan yang apa tidak baik dari harta tersebut. Apa yang tidak baik dari harta tersebut? Karena harta yang semestinya dikeluarkan dari harta zakat, ketika tidak dikeluarkan, menjadi pemilikannya menjadi tidak baik bagi yang memilikinya. Karena itu dikeluarkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi mensucikan harta dan diri seseorang, membersihkan harta dan diri seseorang. Inilah tujuan zakat, tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia. Juga tentunya zakat itu sendiri, padanya hikmah yang besar, sebagaimana akan ditunjukkan dengan hadis, tujuannya untuk disalurkan, diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Menolong, membantu adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang na'am utama. Terlebih lagi, secara khusus harta zakat itu dalam riwayat, na'am tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil harta tersebut dari orang-orang kaya mereka, disalurkan kepada orang-orang miskin, fakir, fukara mereka. Jadi harta zakat ini membantu, menolong mereka orang-orang fukara. Menolong, membantu orang-orang masakin. Dan tentunya akan disebutkan nantinya, siapa-siapa saja yang berhak. Siapa-siapa saja yang berhak. Inilah dari hikmah yang besar, adanya penegakan zakat, membantu seseorang yang mengeluarkan zakat, mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, membantu seseorang yang menerima zakat dengan bantuan zakat, menopang dan menegakkan kehidupannya. Wallahu a'lam bisawab. Tentunya dari hikmah zakat di sana disebutkan banyak para ulama. Namun kita cukupkan di antaranya apa yang telah kita dengarkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kitab Zakah. Kitab yang tentunya akan menerangkan tentang ahkam dan apa-apa saja yang berkaitan dengan zakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Qala rahimahullahu taala an Ibni Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu taala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha mu'adhan radhiyallahu ta'ala anhu ila al-Yaman fa dhakara al-hadith wa fihi inna allaha qad iftarada alaihim sadaqah fi amwalihim wa tukhadhu min agniyaihim wa faturaddu ala fuqaraihim inna allaha qad iftarada alaihim sadaqah fi amwalihim tukhadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mengutus Mu'ad, yaitu Mu'ad ibn Jabal, Mu'ad ibn Jabal ke negeri Yaman. Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke negeri Yaman. Tentunya Mu'ad dalam kondisi pada waktu itu sebagai da'i, sebagai du'at yang diutus, dikirim oleh Rasulullah untuk berdakwah di negeri Yaman. Dan negeri Yaman pada saat itu didapatkan atau orang-orang di negeri Yaman pada saat itu didapatkan dari kalangan musyrikin, dari kalangan ahlul kitab, sehingga Mu'ad ibn Jabal pun diutus ke negeri tersebut. Dan Mu'ad ibn Jabal adalah asal keturunan Yaman. Beliau adalah asal keturunan Yaman. Sebagaimana diutus di negeri Yaman Abu Musa al-Ash'ari. Mu'ad diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah, mendakwakan Islam kepada penduduk negeri Yaman yang tadi sudah disebutkan, orang-orang di Yaman, musyrikin, ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Tentunya sebagai dai ilallah, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengutus da'i tersebut di atas ilmu, di atas basirah, dan dibimbing oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara bimbingan beliau, hadis ini. Fadhakar al-hadis, disebutkan di hadis ini, pada hadis tersebut, inna allaha qad iftarada alaihim sadaqah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada mereka sedekah, fi amwalihim, pada harta mereka, tukhadhu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu, dan disalurkan kepada orang-orang fuqaraihim, orang-orang fakir mereka. Muttafaqun alaihi wallafzu lil Bukhari, dan lafaz ini oleh al-Imam Bukhari. Tentunya saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karena hadis ini merupakan penggalan potongan, tentunya dalam hadis ini disebutkan keterangan-keterangan yang lainnya sebelumnya dan juga nantinya setelahnya. Tetapi ini penggalan potongan dari hadis tersebut, di mana dalam penggalan sebelumnya dikatakan kepada Mu'ad, kamu akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Yang pertama yang engkau serukan adalah agar mereka bersyahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian, kalau mereka mengikutimu, bimbinglah dan perintahkan mereka untuk menegakkan sholat. yang diwajibkan kepada mereka sehari lima kali sehari semalamnya. Kemudian apabila mereka mengikutimu, baru kemudian sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat terhadap mereka. Dari orang-orang kaya mereka, dikeluarkan dari orang-orang kaya mereka, dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka, orang-orang fakir mereka. Demikian secara global hadis tersebut. Maka bukan Mu'ad diutus ke negeri Yaman langsung ujuk-ujuk mengambil dan menuntut mereka untuk mengeluarkan harta zakat. Tetapi diajarkan dulu Islam yang benar. Syahadat la ilaha illallah, kemudian sholat, baru kemudian zakat. Tentunya dengan penggalan tersebut, nampak bagi kita zakat itu diwajibkan hanya kepada kaum muslimin. Zakat hanya diwajibkan kepada kaum muslimin. Dan disalurkan kepada kaum muslimin. Zakat hanya diwajibkan kepada kaum muslimin. Disalurkan juga kepada kaum muslimin. Adapun orang kafir, tentunya mereka bukan dari orang yang mendapatkan pembebanan syariat Islam. Tetapi mereka ketika tidak mau menerima Islam, tentunya mereka dari orang-orang yang berpaling dari kebenaran yang Allah datangkan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, harta zakat dengan keterangan ini pula, selain dari kaum muslimin, diambil, diwajibkan dari orang-orang kaya mereka. Orang-orang kaya mereka tentunya orang yang telah memiliki nisab zakat. Orang-orang yang telah memiliki nisab zakat. Karena zakat, Allah datangkan pensyariatannya sebagaimana seperti syariat yang lainnya dalam amalan-amalan atau ibadah. Ada rukunnya, ada syaratnya. Demikian zakat, ada rukunnya, ada syaratnya. Maka tentunya dari ketentuan zakat diambil dari orang kaya mereka apabila telah mencukupi nisabnya. Kapan belum mencukupi nisab, maka tidak diambil. Kapan belum mencukupi nisab, maka belum diambil. Belum dikeluarkan. Jadi wajib kepada orang kaya yang telah memiliki nisab. Dan juga kewajiban zakat sebagaimana akan datang keterangannya dengan rinci nanti, dikeluarkan dengan ketentuan waktu. Ada yang dikeluarkan dengan perjalanan haul, perjalanan waktu setahun. Ada yang dikeluarkan secara langsung dengan perhitungan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Ada yang dikeluarkan tanpa ada nisab, semata-mata dikeluarkan karena harta yang ada padanya, harta yang didapatkannya secara tiba-tiba seperti harta karun. Sehingga kembali kita pada keterangan bahwa harta zakat ini punya aturan, tidak semena-mena dan tidak naam sembarangan, serampangan, dalam zakat, tetapi Allah telah tetapkan aturan-aturannya. Allah telah membimbing kita bagaimana menjalankan syariat ini. Kita kembali kepada hadis bahwa Allah mewajibkan sedekah ini kepada orang kaya mereka. Orang kaya mereka. Dan diserahkan kepada fuqara mereka. Tadi sudah kita ambil bahwa ini diwajibkan kepada kaum muslimin. Kemudian diambil dari orang kaya yang telah mencukupi apa? Mencukupi nisabnya. Naam. Kemudian juga zakat diambil pada harta mereka adalah harta-harta yang diinginkan disebutkan dengan nas. Disebutkan dengan nas atau ada bimbingan nas. Karena hadis yang datang di sini secara umum kepada semua harta. Secara umum kepada semua harta. Namun akan datang keterangan nanti bahwa harta itu terbatas. Tidak semuanya, tetapi apa yang disebutkan oleh nas dan apa yang dijabarkan oleh nas. Nas di sini adalah Al-Quran dan Sunnah. Nas di sini adalah Al-Quran dan Sunnah. Demikian disalurkan harta ini kepada fuqara. Fuqara di sini tentunya pertama penyebutannya secara khusus karena memang mereka orang yang paling berhajat terhadap apa? Harta. Harta zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin." Sedekah itu diberikan kepada fuqara dan masakin dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Penyebutan mereka secara khusus karena mereka sangat berhajat. Tetapi telah datang keterangan tentang siapa-siapa yang berhak mendapatkan zakat. Di dalam surah Taubah itu pula disebutkan innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafa qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Disebutkan bahwa di sana ada golongan yang lain yang juga berhak untuk mendapatkan dan disalurkan padanya harta, harta zakat. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sehingga harta penyaluran zakat, sebagaimana zakat itu diambil dari harta yang telah ditetapkan oleh syariat, harta penyaluran zakat juga demikian. Harta penyaluran zakat juga demikian diatur oleh syariat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikianlah yang kita bisa ambil dari hadis yang pertama ini, dan akan disebutkan nantinya sambungan hadis ini pada riwayat yang lainnya insyaallah ta'ala, dan juga akan datang keterangan-keterangan tentunya apa saja yang dizakatkan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, hadis ini muttafaqun alaihi, hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, dan lafaz hadis ini adalah lafaz Imam Bukhari, wal lafzu lil Bukhari. Qala rahimahullahu ta'ala. Mungkin sebagai bentuk tambahan faedah, bahwa bagaimana Rasulullah mengutus Mu'adz ke negeri Yaman sebagai da'i, ini juga kita dapatkan keterangan yang istimewa, bahwa da'i ilallah adalah mereka yang pantas menjadi da'i. Adalah mereka yang pantas menjadi da'i. Tidak Semua orang, tidak setiap orang, memikulkan di pundaknya amalan da'i. Karena tidak semua pihak mereka pantas menjadi da'i. Dan pembahasan ini tentunya secara khusus. Tetapi dengan keterangan riwayat bahwa kita mendapatkan keterangan bagaimana keadaan seorang da'i itu, dia memiliki basirah, memiliki ilmu, dan dia orang yang bisa memikul beban dakwah dari apa yang dia dakwakan. Tidak diragukan lagi, Mu'ad dan yang seperti beliau diutus ke negeri Yaman tentunya akan menghadapi berbagai macam aral melintang, tantangan yang menghadang terhadap dakwah. Tetapi ketika da'i itu memiliki ilmu basirah, memiliki kesabaran, dia telah ditempa untuk bisa memikul dakwah itu, maka kita dapatkan keterangannya dari dakwah Mu'ad dikirim ke negeri Yaman. Ada 3 orang dari para sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib, Mu'ad ibnu Jabal, Mu'ad ibnu Jabal dan Abu Musa al-As'ari. Maka didapatkan keberhasilan. Dan negeri Yaman di zaman Rasulullah telah disebutkan, dan didapatkan ahlul Yaman, na'am, mereka masuk ke dalam Islam. Mereka masuk ke dalam Islam, walaupun sebelumnya mereka adalah musyrikin, walaupun sebelumnya mereka adalah ahlul kitab, wallahu ta'ala a'lam bisawab, yaitu orang-orang Arab Yaman. Orang-orang Arab Yaman, karena negeri Yaman adalah negeri Arab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita kembali kepada keterangan kitab Zakah. Demikianlah yang kita ambil sedikit faedah dari diutusnya Mu'ad ke negeri Yaman. Qala rahimahullahu ta'ala wa ana Anas anna Aba Bakrin As-Siddiq kataba lahu. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, katabalahu, telah menulis surat kepada beliau, kepada Anas, hadhihi faridatus sadaqah, ini adalah kewajiban zakat, allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin, yang Allah telah mewajibkan, yang Rasulullah telah mewajibkan zakat ini kepada kaum muslimin. Sebelum kita lanjutkan hadis yang panjang ini, tentunya kita ingin menerangkan bahwa Abu Bakar menulis surat kepada Anas. Tentunya kedudukan Abu Bakar pada waktu itu adalah khulafa ar-rasyidin atau khulafa ur-rasyidun. Beliau adalah dari khalifah ar-rasyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar kemudian diangkat oleh kaum muslimin sebagai khalifah yang pertama memimpin kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah. Karenanya Abu Bakar As-Siddiq menulis surat kepada Anas, yang tentunya Anas dalam hal ini berkepentingan untuk menjalankan apa yang ada dari perkara-perkara Islam. Juga di zaman Abu Bakar As-Siddiq ada pengingkar-pengingkar zakat. Ada pengingkar-pengingkar zakat dan masih mereka berintisab menisbahkan dirinya kepada Islam dan kaum muslimin. Maka mereka yang enggan untuk mengeluarkan zakatnya di zaman Abu Bakar atau menolak, maka Abu Bakar As-Siddiq pun dengan tegas memerangi mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi mereka mendapat penentangan dari sebagian sahabat, karena Abu Bakar telah memerangi kaum muslimin, tetapi sikap dan prinsip Abu Bakar berada di atas sikap dan prinsip yang benar, di mana zakat itu sendiri rukun Islam. Zakat itu sendiri telah dikeluarkan oleh Rasulullah di zaman Rasulullah. Kemudian pengeluarannya pun telah baku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kenapa setelah beliau wafat di antara kaum muslimin enggan untuk mengeluarkan zakatnya, bahkan menolak? Maka sikap ini perlu diambil oleh beliau, tentunya dengan terbimbing dengan bimbingan nas. Beliau pun memerangi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat, dan pada akhirnya mereka yang menentang dan mereka yang tidak berkeberatan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, mereka pun akhirnya terbimbing dan bersama Abu Bakar dengan keputusan kepada mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat untuk diperangi. Dari sikap Abu Bakar tersebut, Abu Bakar dipuji dan terpuji di dalam sejarah Islam. Karenanya Abdullah ibn Madini atau Al-Imam Ali ibn al-Madini, Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan sebagaimana yang sudah sering kita sebutkan, ahyal Islam bi rajulaini. Islam hidup setelah wafatnya Rasulullah, hidup sebagaimana akidahnya, prinsipnya, hidup dengan dua orang. Dihidupkan dengan dua orang. Pertama Abu Bakar As-Siddiq, kata beliau, yang telah memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, sementara Rasulullah telah mewajibkannya. Dan setelah itu tidak ada lagi yang menentang zakat. Setelah Abu Bakar memerangi mereka, tidak ada lagi yang menentang zakat, dan semuanya mengeluarkan zakat karena merupakan kewajiban yang harus terhadap harta-harta mereka. Kemudian kata beliau, Imam Ahmad yang telah dengan kokoh dan na'am kuat berpegang dengan Al-Quran, akidah Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Setelah itu tidak ada lagi yang mengatakan Al-Quran itu makhluk sebagaimana di zaman itu. Dua orang ini dikenal menghidupkan Islam. Bukan berarti mendatangkan apa yang baru, tapi menghidupkan Islam. Itulah yang ada di zaman Rasulullah dan dicoba untuk menghadangnya oleh sebagian manusia. Tetapi kemudian dua tokoh ini teguh dan tegar, sehingga kaum muslimin kemudian menjalankan sebagaimana apa yang datang dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq menuliskan surat kepada Anas. Demikianlah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah terhadap kaum muslimin. Tentunya Rasulullah ketika mewajibkan sesuatu bukan semata-mata kewajiban dari diri beliau, tetapi apa yang beliau wajibkan adalah apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dikatakan Rasulullah mewajibkan, itu sama artinya itu diwajibkan oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin Rasulullah mewajibkan, Allah tidak mewajibkan. Enggak mungkin Allah mewajibkan, Rasulullah tidak mewajibkan. Itu tidak mungkin. Sehingga itu, apa yang datang dari kewajibannya dari Allah, pasti Rasulullah mewajibkannya. Apa yang kewajibannya disebutkan oleh Rasulullah, tentunya itu datang kewajibannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diwajibkan kepada kaum muslimin diwajibkan kepada kaum muslimin. Ini menguatkan penjelasan kita tadi bahwa zakat itu diwajibkan apa? Kepada kaum muslimin. Zakat itu diwajibkan kepada kaum muslimin tentunya dengan yang memiliki nisab dan telah berjalan haulnya, apabila dia dari suatu yang berjalan haulnya atau sesuai dengan apa yang diterangkan oleh syariat. Wallati amarallahu biha rasulahu, qala rahimahullah, dan qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wallati amarallahu biha wa rasul allati amarallahu biha rasulahu, diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin dan yang Allah telah memerintahkan hal ini kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi telah diwajibkan hal ini oleh Allah, kemudian rasulnya memerintahkan. Wallati amarallahu biha, yang telah Allah perintahkan dengannya rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karena ini adalah kewajiban, ini adalah ibadah, ini adalah ketentuan agama, niscaya tidak akan dibiarkan tanpa keterangan. Kita harus tekankan berulang kali ini, karena banyak orang mengatakan ini agama, tapi kok tidak ada keterangannya. Banyak orang mengatakan ini adalah perkara agama, tapi tidak ada keterangannya dari agama. Berarti perkara itu diada-adakan. Banyak orang mengatakan ini adalah perkara yang dikatakan sunnah, penunjukan terhadap sunnahnya tidak ada. Seperti apa yang sekarang kita dengarkan, bahwa maulid Nabi itu sunnah. Keterangan sunnahnya mana? Tetapi kalau dia itu adalah betul-betul agama, akan datang keterangannya. Akan datang keterangannya, tidak mungkin Allah membiarkan tidak mungkin Allah membiarkan hamba-hambanya bingung dan mencoba mencari meraba-raba tanpa bimbingan, itu tidak mungkin. Demikian zakat yang di sana memiliki perhitungan, ada ketetapan-ketetapan, tentunya Allah membimbing dengan jelas. Hadis ini adalah hadis yang panjang dan ini menunjukkan rincian zakat. Dan ini menunjukkan rincian zakat yang Allah Subhanahu wa taala wallati amarallahu biha rasulahu. Fi kulli arba'in wa ishrina minal ibil fama dunaha ghanam al-ghanamu. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, menyebutkan apa yang Rasulullah mewajibkannya dari zakat. Fi kulli arba'in wa ishrina minal ibil, di setiap hitungan 24 dari onta, 24 dari onta, fama dunaha, dan kurang daripada itu, 24 onta dan kurang dari itu, maka zakatnya al-ghanam, dengan kambing. Zakatnya dengan kambing. Artinya, nanti kalau kita datang kepada zakat onta, akan disebutkan setelah ini, Di setiap perhitungan 25, di setiap perhitungan 25 sampai 35 akan dikeluarkan bintu makhadin unta, dari onta itu sendiri. Tetapi 24 kurang ke bawah, 24 kurang, akan dikeluarkan apa? Dari jenis kambing. Jenis kambing ini adalah secara umum. Tetapi disebutkan dengan riwayat setelahnya, kita lanjutkan, wa fi kulli arba'in wa ishrina minal ibil famadunaha al-ghanam. Apa yang keluar, apa yang terhitung dari setiap 24 dari onta dan kurang daripada itu, dikeluarkan al-ghanam, dikeluarkan zakatnya berupa kambing. Fi kulli khamsin syat, dalam setiap hitungan, setiap 5 onta, 1 kambing. Setiap 5 onta, 1 kambing. Jadi kalau 24, kelipatannya berapa? Kelipatannya 4 kali, karena satunya tidak mencukupi. Sebetulnya kalau 25, kelipatannya berapa? 5 kali. 10, kelipatannya 2. Karena setiap 5 onta, setiap 5 onta keluar 1 kambing. Kelipatan berikutnya, 5 onta 1 kambing. 10. Kelipatan berikutnya, 5 onta 1 kambing, 15. 15 onta sudah 3 kambing. Jelas, Ikhwan? Nah. Kelipatan 20, keluar lagi 1 kambing. Berarti 4 kambing. Kelipatan berikutnya tidak mungkin karena onta hanya 24. Onta hanya 24. Sehingga dari setiap 5 onta yang dikeluarkan 1. Setiap dari 5 onta dikeluarkan 1 kambing. Hitungan 24 ke bawah ini yang dikeluarkan kambing. Sementara yang dihitung adalah onta. Tetapi inilah yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan onta dikeluarkan dari jenis itu pula? Apabila perhitungannya 25 onta, kita masuk dalam keterangan berikutnya. Fa idza balagat 25 ila 35 fafiha bintu makhadin unta. Dan apabila telah mencapai 25 onta sampai 35 onta. 25 sampai berapa? 35 onta. Fafiha bintu makhadin unta. Maka yang dikeluarkan bintu makhadin unta. Apa itu bintu makhadin? Yaitu naam, anak onta yang berusia 1 tahun. Yang berusia 1 tahun. Yang induknya telah bunting kembali. Induknya telah bunting kembali. Biasa ada keterangan ibunya telah hamil, iya, atau induknya telah hamil. Biasanya kalimat hamil ini untuk manusia, jadi mungkin kita agak luruskan sedikit, jangan mengatakan onta ini hamil atau sapi ini hamil, bunting, karena kalimat hamil lebih cocok untuk manusia. Nah, demikian juga mungkin nanti kita sengaja kita luruskan karena memang ini sesuai dengan bahasa Indonesia nantinya. Onta laki-laki, nggak boleh onta laki-laki. Adalah onta apa? Jantan. Onta perempuan nggak boleh. Dalam bahasa Indonesia tapi ya, onta apa? Betina. Onta betina. Onta jantan, sapi jantan, sapi betina, kambing jantan, kambing betina. Tidak boleh dalam bahasa Indonesia. Walaupun itu beredar di kita, uruf kita mengatakan terkadang ini ayamnya ayam perempuan. Ayam perempuan. Nah, ini adalah ayam laki-laki. Ya mungkin kita kurang lurus, kita luruskan. Ini adalah ayam-ayam jantan. Ini adalah ayam-ayam betina. Ini adalah onta-onta, onta jantan, onta betina. Sapi-sapi jantan, sapi-sapi betina. kambing-kambing jantan, kambing-kambing betina, seperti itu. Tayyib. Seperti kalimat bunting, ya tentunya untuk selain manusia. Nah, telah hamil, telah bunting. Dan kalau manusia telah nikah, bukan telah nikah. Bukan kepada hewan, hewan itu telah nikah, salah nantinya. Hewan itu ini kawin hewannya. Kawin hewannya. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan sedikit karena sudah masuk waktu adzan. Penjelasan tadi bahwa ketika 25 onta jumlah tersebut dimiliki oleh seorang sampai 35 onta, jadi 25, 26 sampai 30, 35 yang dikeluarkan, dikeluarkan bintu makhadin, onta yang berumur 1 tahun. Dikatakan bintu makhadin, anak onta ini karena induknya telah hamil kembali, telah bunting kembali, maaf, telah bunting kembali. Naam, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi induknya telah bunting kembali. Tentunya onta dengan jenis seperti ini, inilah yang menjadi ketetapan dikeluarkannya zakat tersebut. Tidak boleh kita cari jenis yang lain. Tidak boleh kita datangkan yang tidak cukup dari 1 tahun. Dan tidak boleh kita pula melebihi daripada itu. Karena semua ada ketentuannya. Kecuali nanti apa yang diizinkan oleh syariat. Kecuali nanti apa yang diizinkan oleh syariat. Akan datang keterangannya apabila seorang tidak memiliki ini, apa yang dia keluarkan. Apabila dia memiliki ini dan tidak memiliki ini, bagaimana boleh enggak dia keluarkan? Akan ada keterangannya dalam syariat. Inilah syariat yang indah, syariat yang sempurna, yaitu syariat Islam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini untuk sementara waktu, sehingga kita mengambil kesimpulan dari zakat onta, setiap 5 onta satu kambing, sampai berjumlah 24 onta. 24 onta masih satu kambing yang dikeluarkan. Artinya setiap 5 onta satu kambing. Kemudian setelah 25 ke atas sampai 35 baru dikeluarkan jenis onta bintu makhadin minal ibil, tentunya dari onta bintu makhadin, yaitu onta yang berusia 1 tahun yang disebut dengan bintu makhadin karena induknya naam telah bunting kembali. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf terhadap apa-apa yang kurang berkenan dan mungkin ada yang salah dalam keterangan-keterangan. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita semuanya. Memaafkan kesalahan dan dosa-dosa kedua orang tua kita semuanya. Memaafkan kesalahan dan dosa-dosa kedua orang kepada kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dan petunjuknya kepada para pemimpin kaum muslimin. Untuk berjalan dan diberikan taufik, berjalan di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka kekuatan untuk berjalan dan berpegang dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan mereka. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri yang kita cintai ini diberkahi dari sisinya, dari atas langitnya dan dari permukaan buminya. Diberikan kebaikan oleh Allah, dijauhkan dari segala macam bentuk kerusakan, dijauhkan dari segala macam bentuk fitnah, dijauhkan dari segala macam bentuk kejelekan, dihindarkan dan ditarik kemudian wabah yang menimpa seluruh manusia dan negeri-negeri kaum muslimin, secara khusus negeri kita ini, didatangkan dengan apa yang lebih baik, apa yang lebih utama, dikembalikan kehidupannya secara normal sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kehidupan itu sebelumnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan dan mengabulkan apa yang kita minta ini. Kita juga berharap mudah-mudahan kaum muslimin mereka bersatu, berpegang dengan agama Allah dan kembali sepenuhnya menunaikan agama Allah. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.